Bersama Adela, mundur alon-alon. Boleh nangis, boleh nyanyi, boleh goyang. Turun, tapi nyanyi ya. Aku muncul alam.

Jihan Audi Adela. Kita goyang bareng lagi semuanya ya. Adela. Goyang ya. Satu lagu terbaru spesial buat teman-teman semuanya.

Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Ayo. Mantap. Thank you.

bukan karena tak sayang. Alasanku pergi meninggalkanmu. Si orang tuamu tak menginginkanku untuk jadi lelaki pendampingmu. Walau berat hati alasanku pergi meninggalkanmu. Api yang sangat membara, walau hancur hati ini sampai mati tetap cinta. Terbakar api, api yang sangat membara, walau hancur hati ini sampai mati tetap cinta. Walau kita harus berpisah, bukan karena tak cinta, bukan karena tak sayang. Alasanku pergi dan selamat malam juga, terima kasih untuk para juru inceng. Ada Sinar Baru, ada Simpatik, ada Diva, ada Joe Production. Kayak jumpa pers gitu pokoknya. Mantep, mantep, mantep. Yuk dulur. Govan, Govan, Govan. Norma KCI. Adela. Selamat malam Govan. Thank you.

Aduh, gak ada habisnya ini.